Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyyah fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Iqadri azamati wa tikafi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, alhamdulillah saat ini kau keluaran panjenengan sedaya nanti pinten-pinten anugerah peparing saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo sedaya kenikmatan anugerah kala wau kita syukuri sesarengan nanti ngakoni itu sedaya peparing kala wau sedaya saking kawelasanipun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mugi-mugi kenikmatan sehat sempat sehingga saged rawuh wonten ing majelis menika. Sesuatu kita syukuri sesarengan antum katen mugi-mugi saged nanti tambahan ilmu ingkang manfaat dunia ngantos dumugi akhirat. Kula saking menika saderengipun kita lajengaken pulaosan langkung rumiyin monggo kita sami-sami sesareng dina dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Illa ma alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka. Soal khusnudzon yang menika posisi suasana ingkang kedah khusnudzon dumateng Allah yang menika nalikane kula panjenengan nampi pinten-pinten kesusahan wal mihani lan ujian wa hulumul masaib lan manjine pira-pira musibah bil ahli ing dalam keluarga wal mali lan bondo wal badani lan awak. Perlu nopo kok kudu husnudzon li alayaqa supaya ora tumiba bisa dadi utmi dalika kelawan sebab ora anane husnudzon mau apa sing ora tumiba al jazaa'u susah wasukulan tegese resuwa. Jadi nalika wong niku ketiban susah, ketiban dilahi, aja pisan-pisan suudzon supaya mboten Rasulullah. Lah nek Rasulullah kenapa? Wong Rasulullah ngono berarti ora trimo. Lah ora trimo piye? Berarti ora ridho. Lah ora ridho piye? Berarti dhewe duwe aturan dhewe. Ora nampa jatah aturan saka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah soal niki badhe dipun jelasaken panjang lebar njing menawi sampun dumugi dawuhipun Syekhul Athaillah Al-Hikam dawuhaken man dzanna intika kalutihi an qadrihi fadzalika likusuduna alukusuri kusuri nadori sapa wong iki pedoman sapa wong duwe penganggep nek kawelasane Allah ki ucul nalikane tumibane takdir sing ora nyenengno, nalikane tumibane musibah sing ora nyenengno, kok sampe duwe penyono Allah gak welas sampe muni ngono iku kabeh li usuri nadori krana cupete pikirane mah. Lah mikire jumar mesti mbok. Wong Gusti Allah niku ndamel wolak-walik. Penak niku mesti arepe ora penak. Ora penake ku mesti arep penak. Wong nandur kangelan bakale panen. Wong panen niku kangelan mepe. Lah niku wis gawat. Lek saniki bengi sesuk bakale ana rina. Lek saiki rina ati-ati bakale ana. Nggih, niku ujungnya kudu disadari ngoten, lek mikire jumbar ngoten, ngadepi persoalan apa-apa mboten gampang. Suudan dateng Gusti. Pun. Saniki termasuk malih sing kudu didorong supaya iso kusrudan terutama niki. Wa min a'zami mawatin kusuni dzanni billah. Lan iku setengah saking luwe agung-agunge panggonan kusrudan billah. Halatul mauti utawi tingkah arep mati. Penting. Jenengan nek duwe bapak, duwe mbok, duwe famili, duwe kanca sing kira-kira pun kritis menajeng arep mati, aja di ciutno uripmu. Dijembarne wae. Ngoten. Kudu kusungkan karo Gusti Allah, kudu dielek-elekne lek. Ya napa ya napa sampeyan ngamale wis akeh. Anak-anak sampeyan ya wis gedhe-gedhe wis bisa salat. Nggih. Wis ora wae bisa lajeng ning sarakne sampean mboten. Iku kudu sering dieling to, Pak. Merko napa? Wa qad'a teman-teman wis teko fil khabari ing dalam hadis. La yamutunna jumati temen. Sapa hadukum salah siji ne sira kabeh illa wa huwa tujuh huwa utai ahad iku yusinu. Bagusaken sapa ahad azanna ing penyono bila iklan Allah Ta'ala. Mesti kanjeng Nabi lek pesen aja pisan-pisan kowe mati kejaba mesti kowe wis kusungkan dhisik ning Allah. Mergo posisi niku posisi penentuan. Posisi penentuan. Wonten malih hadisipun Gusti Allah wa fi hadis Jabir. Lan ing dalem hadis sahabat Jabir. Man istata'a minkum allayamuta illa wa huwa yusinu dunnatullahi ta'ala fal yafal. Manungtawi sapa wong iku istato aku asa sapa manungkum saking sira kabeh an layamu tarep ento ora mati sapa ahmad sapa men ilawa wa kecoba ta iman iku yusin bagusaken sapa man azona ing penyono billahi taala kan Allah taala fal yafal mongko agawe sapa men sapa sing iso ora mati kejaba kusrudan ing Allah tegese lek mati mesti kusrudan. Maka lakukanlah itu. Mergo kanjeng Nabi langsung maos ayat. Sumatala hadzal ayat. Nuli maca sapa kanjeng Nabi hadzal ayat ing iki ayat. Ayat napa? Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum. Zalika wa dzalikum utai mengkono-mengkono. Penyono iku dzannukum penyono sira kabeh. Alazikan gonan tum kang nyono sira kabeh dirubikum kelawan sira kabeh arada ngersakaken sapa robkum ing sira kabeh dadi dindi sing dadi penyonomu yaiku indikasine sing dadi kersane pangeran ngono lho cara penake dadi nek sampean kok nyono elek niku berarti ya Gusti Allah ajeng damel elek sampean kok nyonone nyono apik ya berarti Gusti Allah ajeng damel. Nah, ini kudu teng hadisane sih kanjeng Nabi dawuh ana aiza dzanni abdi bi fal yadhunna bi masa aku kuwi tergantung ning gone penyono nek kawulaku Mulane terserah kawulaku. Arep nyono apa sing dikarepno kawulaku, aku iso dadekne. Lek kono nyono elek aku dadekne elek ya iso. Lek kono nyonone apik aku dadekne apik ya. Iki lak tak jane mboten oleh to, wong niku pesimis mboten oleh. Wong lepang niku mawon iso dadi suguhan sing enak. Lek gelem mawar beras. Awalnya mulai kan mulai dadi lumpur, dublek dadi prabuk. Terus saya tergabah di tandur tengeriku lah, sarinnya teletong, lebu tengeriku. Terus saya sebenarnya kalau katut jadi sebuah ini lah. Kalau mau sama sadar pas makan beras yang kuno ini, kalau asalnya kok teletong ini, ratu ya. Ini ku sedaya, salah tunggalipun bentuk khusru tadbir. Istilahnya teng kitab, bagusnya pengaturannya Gusti Allah. Allah ini kalau ngatur bagus bang. Perkara sing banget jembere. Perkara sing banget asore. Iku disaring Gusti Allah iso dadi mul. Iya kan? Coba. Sutra niku lak. Sutra niku lak kain paling apik. Nggih. Sak donya kepiye wong ngarane sutra itu terbaik. Tapi sutra sing paling apik niku malah jakete ular. Nggih. Lucu ta nggih? Jakete ular murbei. Alah, gila nih lah. Jadi ternyata lek dadi kain iso dadi sutra sing apik. Panganan yang paling apik mung gawe menungso sing paling full vitamine full iku lak madu kan. Ternyata madu itu metune wis sulit tawon. Wah, nek ya ampun kira ati lah. Ora aja kesusu-susu udan ala lek bapakku wong ceplek wong gedibal masa iso aku dadi wong mulya e ora ngono. Kanjeng Nabi ku yatim iso dadi nabi kok. Nggih. Nabiul Ummiyyi, ora maca ora nulis bisa jadi nabi ya. Caket ya. Caket. Niku supaya kula panjenengan mboten gampang suudzon dhateng Gusti Allah. Mboten. Qala fi ma yurwa anhu, qala dawu sapa Allah fi ma ing dalam keterangan nyurwakan diriwayataken anu saking Allah, ana inda dzanni abdi bi fal yadun nabi masa. Pun, iki mun kula terangi. Pasen wetu dawuh malih. Yang mantepaken soal husnuzan niku. Qala jauh sapa Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa kanalan ana sapa Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, iku yahliku sumpah sapa Ibnu Mas'ud. Syekh Abu Thalib Al-Makki iki cerita teng jeneng kitab nyeritakno Syekh Ibnu Mas'ud, kiai dan sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud iku nate sumpah ngene. Billahi isin sumpah Ibnu Mas'ud. Billahi ma ahsana abdun dhannahu billahi ta'ala illa a'tahu Allahu azza wa jalla dzalika li'anna al-khaira kullahu biyadihi. Fa idza a'tahu husna dhanni bi faqad a'tahu ma yadhunnuhu li'anna alladhi hassana dhannahu bihi huwa alladhi arada ayu haqqiqahu lahu. Aman titenin. Ini arang-arang diterang non. Billahi demi Allah. Jauh ini pula demi Allah. Ini tenanan ini orang kok kemen-kemen. Demi Allah. Ma'asana orang bagus akan sopwa abdun kawulo. Donahu yang penyonone abad. Billahi kelawan Allah Ta'ala. Illa akta kejobo. Mesti paring sopwa Allah yang abad. Paring zalika ing mengkono-mengkono penyanane mau. Niki rumus. Enek wong kok karo Gusti Allah diparingi iso kusnudzon. Mesti arep diparingi karo Allah menurut penyanane. Mulane lek duwe penyono sing dhuwur sisan. Aku ngamal sithik ngene, dadi akeh lek sebenarnya. Oh, yakin lho. Ya wis, dadi tenan. Tapi lek urung-urung wis cilik ati masuk iso ngamal ae kleng ngene masuk iso dadi apa? Oh ya tambah kurang. Tambah kurang. Nyono niku sing apik sisan. Mboten. Li'annal khaira karena sak temene kebagusan. Kulahu sekabehane khair iku biadine ana ing kekuasaane Allah. Mergo keapian sing mbok nyono iku kabeh wis dikuasani Allah. Lah, fa idza aqa moko tetkalane paring sapa Allah ing abet paring husna dzoni ing kusru dzon bihi kelawan Allah. Faqat aqa. Moko teman-teman paring sapa Allah ing abet paring ma ing barang ya gunukang nyono sapa abet ing Allah. Lek enek wong kok wis dikeki husnudzon be Allah, iku cara wong wis dikeki napa ge? Kupon, sing kupon iki nek digunakake bisa apa? Cara benae mong. Lek kowe wis dikeki kartes, iku maknane kowe wis iso mung pak, senajan urung numpak. Lek kowe wis dikeki husnudzon, maknane kowe arep diparingi menurut husnudzonmu. Husnudzonmu piye? Ndan. Jadi kudu yakin dan optimis. Di anna lagi, karena saat temennya pangeran, hasanaka was gawe bagus sapa lagi donahu yang penyanane abad bini kelawan Allah iku huwa ya pangeran aladhi kang aradha kang ngersakaken sapa lagi anu hakiku arep ento gawe kenyataan sapa lagi hu yang penyono lahu kedua abad. Logikanya dia, iya mergo pangeran sing wis ngutik lo hatimu nyono apik mau iku tunggale pangeran sing arep nukulno penyono kuwi. Sing ngrentekno atimu ya pangeran, kok sing arep nukulno kenyataan penyono kuwi ya Gusti Allah. Gusti Allah dadi siji sing Pak. Yo ngaten lho nggih. Lek lek ngarep iku wis ana kira-kira iramane iki wis penak, iku lagu sak terusé ya penak. Mergo pencipta lagu sing arep kuwi karo tengah lagu karo sing guru kuwi dadi siji. Jenenge ngincipi, jenenge ngincipi. Jangan sak kuali, kan cukup sak pucuk sendok ya. Sak pucuk sendok ini sama ngincipi wis enak. Niku berarti ya sak kuali kuwi enak kabeh. Mergo sing masak dadi siji. Lek ati sampean wis dikrentekne Allah nyono apik, iku berarti kenyataan sak terusé arep dadi apik. Tapi lek penyono ning kawitane ning ati wis elek, niku sak terusé arep elek. Mergo sing gawe penyono karo sing gawe kenyataan dadi siji. Nah ini hati-hati gitu ya. Nono ya sih sing elek-elek lah, nono sing ape-ape. Sing ape-ape. Wa qadru ya. Iki enten cerita, enten cerita. Ulama nyambangi ulama. Wa qadru ya teman-teman diceritakan an Abu Nasr bin Hayyan saking Kiai Abu Nasr bin Hayyan. Kala dawuh sapa Syekh Abu Nasr. Kharajtu lunga metu sapa ingsun, aidan hale nyambangi. Nyambangi sapa? Nyambangi Yazid bin Al-Aswad ning gone Kiai Yazid bin Aswad. Aku metu arep nyambangi Kiai Yazid bin Aswad. Lah kok ning tengah dalan ketemu Kiai Wasilah. Balaka itu mongko ketemu sapa ingsun Wasilah bin Al-Asqa ing Kiai Wasilah bin Asqa. Kedepan karepe padha ya arep nyambangi Kiai sinten? Kiai Yazid lau. Jadi Kiai Yazid niku gerah dan niki Abu Nasr kalih Wasilah sami-sami badhe nyambangi. Bahwa hale utai Wasilah iku yuridu ya datahu ngarepaken sapa Wasilah ya dahu ya datahu ing nyambangi nyambangi Yazid. Kala cerita sapa Abu Nasr khusus ketemu ning dalan mlaku bareng wong loro akhirnya ya mlebune omah bareng pada kana mongko mlebu sapa ingsun kita karo sapa mang Abu Nasr kalih Wasilah bareng-bareng mlebu alai ing atase Yazid wa wa halaita Yazid ku fi firasihi ing dalem lemek sarene ya Yazid manen gerah terus dilemeki pala marah mongko nalikane ningali sapa Yazid wong gerah ditiliki terus mulai ningali yo sing diliki Yazid ya saya jeneng sing niriki Wasilah. Bangsa ningali Wasilah ta Kiai Wasilah basa to mongko mbeber sapa Yazid ya tahu ing astane Yazid. Wa tawfiqalan tumandang sapa Yazid iku yusiru. Awe isyarah sapa Yazid ilahi maring Wasilah. Awe isyarah ngawe karo ngriki-ngriki. Terus enten Kiai Wasilah rawuh, terus Kiai Wasilah diawe. Pak bala mongko madhep sapa? Sapa? Sinten wau? Sapa Wasilah tu Kiai Wasilah? Hatta jalasa sehingga pinarak sapa Wasilah alal firasi ngatasé lemeke Yazid. Jadi sampai Maret terus akhirnya lungguh tunggal sak. Lemek kali sing gerah niku. Kali sing gerah niku sinten Yazid kala wau. Wa khadalan banjur nyekel sapa Yazid, Kiai Yazid bin Aswad, bikap bae wasilah kelawan epek-epek lorone wasilah. Kalikane Kiai Wasilah pun maret, niku epek-epek kali Kiai Wasilah dicekel kali Yazid. Hatta ja'ala sehingga dadi akan sapa Yazid huma ing kafai wasilah ala wajihe ngatasé wajahe Yazid. Jadi epek-epek Kiai Wasilah dicekel terus ditempelna teng wajahe sing gerah niku. Faqala lahu Wasilah. Faqala mongko matur sapa Wasilah lahu maring sinten Yazid. Akhirnya pun keadaan gerah nemen ngoten niku, Kiai Wasilah sempat matur. Nuwun sewu, Kiai as'aluka an sayyin tuh birunihi. Nah, kula niki pengen tangklet Kiai Yazid. Senasa jenengan pun gerah, kula pengen tangklet sing saged sampean critakne dhateng kula. As'alu badhe tangklet sapa kula kaing panjenengan an sayyin saking suwiji-wiji tuh guru kang saged cerita sapa panjenengan ni ing kula ing sae. Kula nyuwun sampean jawab pertanyaan kula sing sampean saged jawab. Kula jawab sapa Yazid. Latas'aluni an sayyin a'lamuhu illa akhbartuka bi. Nggih. Jenengan tangklet napa mawon nek kula ngerti mesti kula critani. Mun monggo sampean badhe tanglet napa. Qala lahu Wasilah. Kiai Wasilah matur dhateng Kiai Yazid. Sing badhe kula tanglete nuwun sewu lho iki. Niki soal nuwun sewu nggih ampun tersinggung. Niki soal panjenengan piyambak. Dalam suasana kritis kados ngeten iki niku nuwun sewu niki. Kaifa dzunnuka billahi azza wa jalla. Kaifa niku kados pundi dzunnuka utahe penyono panjenengan billahi kelawan Allah azza wa jalla. Suasana pun kritis, gerah sanget ngeten iki. Jenengan apa nggih tesih husnuzon kalian Allah. Maklum ya, kiai karo kiai sing ditakono ngoten nek sampean ya. Anu Pak, bojo mati Pak, nganu. Iki lek wong biasa, iki lek kiai karo kiai sing ditakoni ngoten. Pun jenengan tasih tetep husnuzon dhateng Allah. Kala jawab sapa Yazid. Dzanni wallahi billahi hasan. Saestu Kiai Wasilah senalso kula pun kritis koyok ngeten dzanni utahe penyono ingsun wallahi demi Allah. Demi Allah penyono kula dateng pangeran niku ngantos sakniki tetep tetep bagus. Kula yakin kok insyaallah mboten ajeng ning sarane kula. Dan kala mongkon jawab sapa Wasilah. Pak Absir, lek ngoten pun santai mawon. Bunao panjenengan. Pak Absir, mongko bunao panjenengan. Mergo napa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula niku nate mireng cerita Rasulullah dawuh. Qala Allah tabaraka wa taala, "Ana inda dzanni 'abdi bi in dzanna khairan wa in dzanna syarra." Kanjeng Nabi dawuh, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah. Tabaraka wa taala, ana utawi ingsun Allah iku inda dzanni 'abdi miturut penyonone kawula ingsun bi kelawan ingsun. In dzanna khairan ay fa khairun wa in dzanna syarran ay fa syarr. In dzanna lamun nyono sapa abet khairan ing bagus ya fa khairun moko dadine bagus. Wa in dzanna syarran lamun nyono sapa abet syarran ing Allah ya fa syarr moko dadine Allah. Nek suasana kritis jenengan mungkin nyono selamat mesti selamat. Nek sama nyono mboten selamat ya mboten selamat. Mulane penting kalau panjenengan nak nyambangi wong sakit iku aja diweden-wedeni sing kira-kira negatif-negatif. Diiming-iming perkara sing apik-apik mau. Pun selawatan mawon sing kathah. Jenengan nak saged selawatan to? Kalau untuk cilik wis biasa teng langgar mawon mosok mboten saged. Maca Allah masalah timbang susah-susah ten apa. Kene kono kok ngayal mawon ta to kula gak ada utang salat Allah. Wong salat niku diutang nenek mungkin anak putune nyaur ra nyaur saged. Mun jenengan sing tatak mawon. hutan. Itu suasana kritis niku kudu husnudzon datang Gusti Allah. Wa ruyalan den critakaken malih ana Nabi Sa'id Al-Khudri saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abi Sa'id Al-Khudri, ada nyambangi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maridon ing wong lara. Nanti Nabi niku nate nyambangi tiyang sakit, faqala mongko dawuh lahu maring marid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sing sakit iki didawuhi Rasulullah, kaifa dzannuka bi rabbik? Kaifa iku kaya apa? Dzannuka utahe penyana sira bi rabbika kelawan pangeran sira? Kala matur sapa marid, ya Rasulullah, husnudzon. Ai dzanni husnudzon. Penyana kula niku husnudzon ni baguse penyana. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, fa dzanna bihi ma syikta. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala inda dzannil mu'mini bihi. Saiki ngene iki kuwi nyono sing apik. Fa dzanna nyono sapa sira bihi kelawan Allah. Ma ing penyono sik takang karep sapa sira. Fa inna Allah maka satemene Allah tabaraka wa ta'ala iku inda dzannil mu'mini miturut penyanane wong mukmin bihi kelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek wong mukmin iku nyono apik dadine yo apik. Lek wong mukmin nyono elek dadine yo elek. Mulane suasana krisis sembarang kali repotnya ngene iki ora sok nyono elek-elek lah nyono sing apik-apik. Lek kabeh nyono elek, dadine elek tenan mundak. Lek dadi nyonone apik, insyaallah dadi ya apik. Niki monggo, niki lek gak kolektif bareng-bareng ya angel nggih. Angel nggih, monggo bareng-bareng kolektif nyono sing apik-apik mawon, ora usah nyono sing elek-elek. Insyaallah sak elek-eleke menungso mesih metu manfaat. Ade mekaten insyaallah kalau panjenengan sakit gayuh nampi napa sing diparingi Allah sing sae sing sae. Salah satu pun wonten hadis malih riwayat saking sahabat Abu Hurairah. Warwalan cerita sapa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala. Anan Nabi saat temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi. Inna husna dzanni billah min husni ibadatillah. Inna husna dzanni saat temene husnudzon. Bagusna penyono billahi kelawan Allah. Artinya menduga-duga, mengira-ngira, ngitung-ngitung, memprediksi, membuat asumsi, bahasa ndang sak niki lak ngoten. Membuat reng-rengan program kira-kira kok piye. Iku reng-rengan sing sukses-sukses ae. Ora usah ngira-ngira sing elek-elek. Mergo husnuzan billah iku min husni ibadatillah setengah saking bagus-bagus sing ibadah marang Allah. Artinya apa? Bukan berarti ngawur. Tapi bahwa punya keyakinan betul bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa Allah itu pasti akan membuat yang terbaik. Itu artinya ada rasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sing metu dhisik niku suudzon, niku mengke nuwun sewu, susune nasib sampean kaya iblis. Mergo as-syaitanu ya'idukumul faqra wallahu yad'u ila dari salam. Ngoten nek ateng ayat niku. Setan itu janjani uang itu dijanjani fakir. Mas baca gitu, gue harap larat lah. Oh tenang, gak hati-hati melarat terus. Pokoknya aku tunggu ini, gak melarat anu-anu. Artinya masa depan itu oleh iblis ditampilkan begitu suramnya sampai uang itu bingung. Tapi lek wallahu taikusi Allah iku yadu ngajak sapa Allah ila dari salam maring panggonan selamat. Senajan bentuknya bentuk sengsara, tapi mesti Allah ngekei dalan selamat. Sampeyan kudu yakin. Saniki sampean diparingi ora payu. Recep ruah dodolan gak payu-payu, ora usah susah. Niku mengke sampean poso mesti klarisen, kadek kulaan. Lha mriki enten lho, Pak. Tiang niku sowan Pak Yai. Enten tiang ben salah tiang Surabaya. Sowan Pak Yai tolong aku. Anu nyun sewu iki kula nyun pandongane. Gendhi niki toko kula jalan laris iki sampun pinten-pinten minggu niki kok sadian kok ewet mboten mboten pajeng-pajeng padahal tangga-tangga niku nggih kelarisan ngen kula niki kok mboten laris-laris to iki mbok dipun paringi napa ngoten kersane laris karo kiai jane wis digawuhi lha nggih sing sabar mawon Sedaya niku menen tempat dume piyambak-piyambak, tapi nggih jenengan dungene ayi kersane laris nggih, nggih kula dungakne. Mungkin enggak laris, mungkin mboten tok jane jawabe. Lah tapi wis ngomong kiai nggih disekseni malaikat tadi terus laris tenan. Boso kelarisan tenan niku enten telung pis nggih, telung napa telung bok. Niku sing panggah mboten payu. Panggah mboten payu. Boso pun kelarisan ngoten kulaan jenenge laris lak terus entekan. Boso lari sentek. Boso entek kulaan, boso kulaan mundak. Malah gak iso dadi to nggih. Yang kelari sudah jadi, kok belum selalu sabar mundur sitik. Berarti kan kulaan ini kulaan lawas, regane rego murah. Lah iki perpekan arep yo ngedole larang, berarti ini luwih akeh. Nggih. Ya Gusti Allah niku mbetek ngoten niku luwih pinter timbang menungso. Mboten. Mungkin uang niku kali Allah Taala bae digawe sengsara, bapake sik sengsara, tiba anak mulya. Ning biasane ngoten tiba anak enek wis ora patek mulya. Tiba butuh wis ora mulya neh, kok bisa sampai pitung turunan gitu nih. Mubete banyak ngoten, siklus iku lho. Mboten saged kok terus mulya terus mboten saged. Mesti sengsara. Nah, kesengsaraan itu hanya bibit aja. Bibit untuk nggayuh kemuliaan. Mulane khusnudzon wae. Aku saiki sengsara ya ben lah, so anakku putuku aku yakin mesti mulya. Sing riado sing tirakat tak aku saiki. So anakku putuku tiba penake. Lho kan ora kudu penak niku terus disekseni sakniki lan mboten lho. Mboten mosok kalah karo ula ijo. Ula ijo lek pengen babarno kudu mati dhisik. Mergo napa? Metune ndoke ula ijo niku kudu ngenteni bosoke mboke. Ula ijo niku lek wis bosok baru ndoke do metu, netes anake gitu. Dadi anake ula ijo niku yatim terus. Mulane mandi pase ngoten lho nggih. Dan sing kula biasa-biasa ngene iku ora patek mandi mergo ketunggonan. Niku nembe kanu latihan khusnuzon sing ngoten niku. Dadi ngadepi soal napa mawon sing rumit mboten perlu bingung-bingung. Wong khusnuzon mesti beres-beres. Kapan iya cuma ini kapan lho sing gawe beres kudu gitu aku kok. Sing tak nyono apik kudu gitu aku. Aku nyono apik ning Gusti Allah. Lah Gusti Allah ya sak arepe dhewe ya bet. Ngerti lho maksudnya ini, orang kok terus aku khusnudzon ya, tapi tak itu buat terus yang dimaksud khusnudzon ini Allah, yang dinyono apik ini ku dan jadi kan tetap tawadu lah aku yang gak ngerti ya yang penting ya, dilaksanakannya kultu dawa sapa ingsun Syekh Ibnu Abbad wal akbaru tapi piro-piro hadis wal akbaru talan piro-piro dawa sahabat lan para ulama piro jain dalam soal optimis wa husnudzon lan soal husnudzon billah iku wasiatun ngoten iku wasiatun jembar ngono wasa'atu wasiatun wasa'ati rahmatihi lan jembare rahmati Allah taala iku aksaru luweh akeh min antukso saking ento bisa diitung wa mutala'atu wa mutala'ah ing hadis iku mimas setengah saking barang ya situ kan bisa nambah apa mak nambahi al murida ing murid bisa nambah kekuatan ini kekuatan piadal makam yang dalam kiki makam khusnudzon. Nah, nek pengen komplit seluk beluk tentang khusnudzon, ya sama ngaji kitab piane. Paman aroda sifa, paman mau ketahui sopongku aroda ngarepakan sopeman asifa yang warak. Idalika yang dalam mengkono soal khusnudzon. Alaihi ku tetap ingatasi man bimutola'ati kitab birrojak kelawan mutola'ah kitab arrojak min kutil kulub saking kitab kutul kulub wa kitab bil ihya lan kitab ihya ulumuddin mereka solok buluk tentang kejembaran Allah, keluasan Allah didauhnya luas sangat jadi sama ajeng khusnudzon soal apa sih? Kuatir soal apa sih? Soal rezeki Allah besar Allah yang gon rezeki wis dicukupi Gusti Allah soal apa sih? Soal akhirat lah maksud isi ragu-ragu wong sama orang tahu jaluk iman nyatanya diparingi iman. Dan Allah wis maringi bibit iman ya berarti sak kulane bakal diparingno ngoten mawon lho. Nggih. Dadi nek sakniki di kei ujian nglakoni maksiat dosa, justru niki dalane wong kangen Gusti Allah. Mergo maksiat niku nyebabno adoh, lah adoh niku ndadekno kangen lho. Saiki ayo sing kangen ae. Aja kok terus malah adoh dhewe, ndodro adoh mboten. Lek diparingi maksiat, maknane adoh saka Gusti Allah, ya kangenno. Dan ketemunya jadi nikmat. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Lah ngoten to kama kala umairama. Ingat, semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang negatif, kok kenegatifan itu bisa dipakai anci-anci untuk gayuh husnudzon, maka kenegatifan itu akan menjadi sangat berharga. Tapi sebaliknya, walaupun sampean positif, tapi lek kepositifan itu dadekne sampean lali karo Gusti Allah, justru kepositifan itu menjadi sangat hina. Sampean dadi wong pinter, tapi sampean ora nyono apik ning Allah, malah dadekne putus asane makhluk akeh. Mergo apa? Sampean kemlelek, anggere nek wong elek sampean putusi. Ala suku wis mlebu neraka mesti. Ngoten niku. Iku ilmu sampean jenenge mempercepat. Apa mempercepat? Mempersempit, mempersempit jalan menuju Allah. Ngoten. Kala dawuh sapa badhum setengah ulama. Wonten ulama dawuhaken ngangge syairan. Wa ma ziltu arjullaha hatta ka'annani Arabi jamilisun ima huwa sani'u wa maziltu wan ora gingsir-gingsir sapa ingsun ora gingsir-gingsir itu cara kula itu selalu cara saiki wa maziltu lan selalu sapa ingsun iku arju arep-arep sapa ingsun Allah ing Gusti Allah hatta ani sehingga kaya-kaya sak temene ingsun iku aro ningali sapa ingsun bijamili suni sebab bagusi kegawian ningali maing barang wakang utai maiku soni zat kang gawe maksudnya itu sudah tidak aku selalu husnudzon ning Gusti Allah sembarang kali aku gajwe nyono sing elek sampai-sampai saking mantepku oleh ku husnudzon ning Allah saking mantepku oleh ku berharap kepada Allah kaya-kaya kabeh sing apik iki ya Gusti Allah. Sampai ngono sampai. Rasane nemu apa kaya nemu Gusti Allah. Saking mantepe. Sampai perkara sing sipil-sipil sajane ya ya remeh lah tapi ternyata kuwi karena kok Allah jadi apik. Banyak wong niku lek kadung seneng ngoten nggih. Jane kertas sak suwek niku nambang pinten sih regane? Rp1 ora enak, tapi karena niku enak tulisane pacare ngono ya. Jadi larang kalau mau tergi. Jadi larang. Mereka dua harapan besar dari kertas saksua itu untuk bisa sambung dengan sang pacar. Ini gue persoalan. Orang kok soal kertas ya, tapi fungsinya. Nah, betul mungkin. Gusti Allah buat nyukupi saman betul mungkin. Secara logika itu sesuatu yang tidak mungkin. Mereka apa? Mereka Gusti Allah perintah. Jadi ini perintah ini kalau orang sembodo kok perintah mesti usah fasilitasnya diwe kalau enak orang perintah kok fasilitas gak diwe ini berarti orang gak sempurna ya yeah. Bapak benih ini kalau nolongkan anak itu kurokok mesti gawannya sepeda sudah kalau bapak memelarat, bapakmu sudah nolongkan tuku apa mesti ini kancine ini kalau budal lagi bensinnya ini kalaupun dilengkapi dan mungkin sama ini kawalannya Allah ya Allah sudah banget. Kita sama bisa neng ibadah kudu urip, ya. Bisa neng urip sesaat ini karena mau dibatas oleh Allah. Bisa neng urip dalam waktu sesaat harus ada fasilitas, ya. Dan itu sudah menjadi hukum Allah. Mereka dibatasi tentunya loh ya. Urip tentunya ini kalau Allah kadung dibatasi karena terbatas harus ada fasilitas. Mereka saat orang terbatas fasilitas itu jadi penting. Wahana kulek kepepet fasilitas itu jadi penting. Dan mau kalau neng dunia kepepet terus. Berarti fasilitas harus mesti diberi oleh Allah terus menerus. Nek dini ora diberi, ya berarti kowe urung nglakoni perintahe. Nek kowe nglakoni perintahe tenan, mesti fasilitas itu tercukupi. Oh, ngoten. Summa bayyana rahimahullahu taala al-halah allati bimana bimunazalatiha yatahaqqaqul 'abdu fi maqami husnidzil billahi taala wa huwa 'uquful 'abdi bi babillah wa ta'alluqu qalbi bi wahdaniyatihi. Wa asyara ila anna dhalika huwa ghayatun na'im pemuntahal amani la ma tatawahamu nafsu wa tatlubu minan na'im wal ma'kul wal imtiyad wal umniyad alladhi tafna wa tazul Ngeten. Niki kangge mukadimah. Kangge mukadimah ngaos biji. Nggih. Pertanyaane lah ngeten. Mun iki sakjane asal usule wingi lah soal Basirah nggih. Soal Basirah. Basirah wong niku lek mulai kebuka atine, mulai krasa parek kalih Gusti Allah, mulai paham kesempurnaane Allah, mulai ngerti kelomanan kemurahane Allah, mulai sadar seluruhnya ini jadi milik Allah, seluruhnya ini sudah diatur sedemikian rupa praktis benar dan sempurna oleh Allah, maka dia tidak pernah punya harapan yang melewati, artinya melebihi harapan, ya apa, mempunyai harapan yang sampai terlewat, tidak berharap kepada Allah. Setiap harapan pasti dia gantungkan kepada Allah. Sampai pada suatu tingkat bahwa kalau toh suatu saat dia ketekan hajat, ketiban biayi, dia tidak pernah melaporkan kebutuhan dan biayi itu kepada selain Allah. Itu semua gak akan berjalan kalau orang belum punya posisi husnudzon kepada Allah. Diuber mana lah itu? Lah husnudzon itu jalannya pakai apa? Kan ngoten, biasanya wong nek icik nganggo logika mesti nguberi ngoten. Lha terus saiki ben saged husnudzon terus terus pundi? Kalau itu kalau khusnudzon, kalau buatan, tapi akeh buatan nih. Kan itu dia. Itu bisa nih khusnudzon terus nanti. Bukan secara apa pengantar, secara pengantar. Dalamnya waktu khusnudzon tengah lalu siji al ukuf bibabila. Cara uang itu selalu duduk manis di depan pintu Allah. Di depan pintu Allah. Nomor dua, ta'alluqul qalbi biwahdaniyati. Menggantungkan hati terhadap keesaan Allah. Artinya seluruhnya ini tiada yang ada selain Allah. Tiada ada yang ngatur selain Allah. Tidak ada yang memberi selain Allah. Tidak ada yang mencukupi selain Allah. Terus itu digentur, dicekoi. Ya nuwun sewu lah. Penamong koyok dini sampean nyekoi kuping meripat sampean nganggo bahasa ikhlas. Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Setino ibu kungu kata-kata siapa takut mana kupeng kira gitu. Akhirnya bora ana hubungannya ternyata sampean akhirnya membeli produk itu gitu. Ya bu, percaya bora percaya karena bedino kerungu ana obat sing oh ye yo mati ge juga sih saya mana kangen bong saya mana wes alas dah kupeng kono ya gitu ngaten gitu ge mereka dicekoki terus lah. Begitu pula hati kita, nafsu kita. Kalau dicekoi terus, dicekoi Allah, Allah, Allah, orang Allah, liani Allah, Allah, Allah, Allah terus dicekoi. Ya, sakandekan dari hijab, sisinya jeblon. Ya, kan? Wong witing tresno jalanan saka glibet. Nah, kan ngoten. Wis to asale gubet iki ngori tenek diglibeti, sisinya tukul kelas ya. Kucing iki lho. Glibet mawon, sampeyan ngeong, ngeong, glibet ngeong, alah minimal balune mesti rutuh niku. Mergo glibet terus, tapi lek ngeong, slentek mlayu wis gak aman balung men. Slentek pisane mlayu, bar slentek bali neng, ngeong, ngeong, wis kuwi selak balune diwene. Iya to nggih? Niku wis terus duduk manis di hadapan Allah, selalu menggantungkan keesaan Allah. Ngeten. Nah, ternyata apa? Ternyata jadi berbalik. Sing asale jenengan nalika butuh niku, sing mak sampean panteng iku kebutuhan sampean. Wene sampean nuwun sewu, butuh duit 100 juta. Sing gambar teng mriki cara ditulis teng komik lak kok ngene, seret terus. Wah, niku ngene iki wis tergambar duit 100 juta nih kok nggih. Nah, niku terus sing tergambar niku. Nah, bosok ngoten sampean rada dipepet kebutuhan niku wau, sampe terus duduk di hadapan Allah, wiridan gedhe. Terus wahdaniyah, maksudnya wahdaniyah tidak ada yang bisa menyelesaikan soal ini selain Allah. Aku tidak perlu minta kepada siapapun selain Allah. Hanya Allah tak. Wah, mancep. Terus jadi ternyata berubah. Sing 100 juta ini jadi gak enak. Niku sing enak niku ternyata mancepe iki. Mancepe hanya Allah tak lah. Ini pula wis mancep, jadi pusing jadi enak. Dan itu lebih mahal daripada yang 100 juta. Ya, ngoten. Sampeyan nalika roh enek kopi enak, susu enak. Sampeyan bayane iku sing duwe susu sapa iku ning kono, ning warung kono pamane ngoten. Tibae bangsa marane warung ten antri. antri aku, antri semu. Nah, kalau sampai tunggu ning kono tenan, roh sing dodol wayu, iku ternyata susu, kopi jadi ora enak. Sing enak iku bakule kuwi lho marai. Dia lagi, ya? Sakit terjadi begitu ya. Bisa terjadi begitu. Artinya bahwa ketika kita mungkin susah, mungkin insyaallah dalane wong arep nyedhek Gusti Allah kurnorno kok. Mungkin sama dijanjeng karo Gusti Allah. Dijanjel, janjel ki nyambut gawe bangkrut. Padahal modal utang karo maratua. Akhire metu maratua jutak karo sampean, sampean gak diwawu. Karo gak diwawu maratua bojo sampean serba salah. Tapi sampean sempat tegang karo bojo sampean, salat. Akhire bojo sampean melok sampean. Kure sampean wis mbuh nekat minggat. Minggat ada di wong elek, minggat kabeh wong ngrasani, tangga kanca, alah wis ora ana sing ngomong positif kan. Ngomongnya mesti negatif kabeh, wis ora nganu. Gak nyono aku lek wong iku ngono kelakuane. Anu anu wis sampean moto picek nguping budek. Iki soal wis subhanaka napa? Rabbana la tu'akhidna ila dzunub wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wis niki mboten enten sing kuat Gusti, kejawen jenengan maringi kekuatan. Pun pokoke jenengan sing nyelesaine. Jenengan, jenengan. Subhanallah, subhanallah. Allah, Allah, Allah. Lha niku ternyata napa kesusahan sing sampeyan lakoni niku wae gak cita dadi susah. Mergo sampean paham ngene. Heeh, alah. Tibake omongane para tuwa sing nyelekit, omongane bojo sing gregetno, omongane kanca sing padha pating celomet ning kuping panas iku tibake ora kok manas to aku, tiba iki ngubra aku, ngiring aku gen mlebu rene iki. Mlebu ning ndi? Mlebu ning suasana ketuhanan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak mampu apa-apa. Yang mampu hanya Engkau ya Allah. Itu nikmat sekali. Betul nggih? Niku nikmat sekali. Itu yang dinamakan ghayatun na'im wa muntahal amani. Itulah puncak dari seluruh kenikmatan dan pol-polane harapan. Harapan yang paling notak itu harus nemplek Gusti Allah. Selama urung tok Gusti Allah urung nemplek, urung bar. Persoalannya urung bar. Wis toh, gak ana duit 5 triliun, 100 triliun wong siji. Persoalan belum selesai. Tapi lek wong wis nemplek Gusti Allah baru selesai. Wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala persoalan selesai. Oh, jadi lek ngono susah sing bangkrutno toko 100 juta itu tiba-tiba biaya kecil untuk bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murah itu. Kesusahan, kerepotan itu harganya jadi sangat murah. Karena apa? Dengan kesusahan itu saya bisa masuk ke wilayah kasih sayang Allah yang begitu mahal, sangat mahal harganya. Jangan sampai seperti apa yang selama ini diduga oleh nafsu. Lama tatawahamuhun nafsu wa tatlubuhu. Mergo napa nafsu niku lek goleki, goleki napa? Golek minan na'imil makul wal umniyat. Golek penak iku ya penak sing kenek diterima akal. Golek pengarep-arep harapan cita-cita iku sing glis entek, glis yo. Akal iku mampune lek namung ngoten to nggih. Akal iku lek golek penak mesti golek penak sing wajar. Lah mongko kepenak wajar niku glis entek, glis ilang. Penak duwe ampo mati pirang tahun. Penak duwe awak sehat pirang tahun. Tapi lek penake kenal Gusti Allah, mongko Allah ki abadi. Penake dadi presidene dibatesi ya. Kemana presiden zaman kaya ngeten iki reformasi dadi presiden malah dikoyok-koyok uang terus. Untung kok sing dadi kiai. Gitu nggih? Nggih. Ning terus dadi presiden iki ora wis malah stres. Lho, walian toh nek sing dadi kiai niku asale stres wis dadi presiden malah sehat. Mergo napa? Lha mergo niku olahragane atine ngoten iki. Olahragane atine ngoten. Kira-kira sing dadi presiden dudu kiai, walah di nyek wong alur kidul malah stres. Niku mergo napa? Kenikmatan itu bukan terletak sesuatu yang hilang. Dunia wadah pengalame wong wah hebat. Wah, iku saiki sukses. Nyambut gawe agek 3 taun wis dadi sakmene tokone jejer ngene wae. Enake diwah ae, kira nyatane sing mbok alami ya kesel. Iya ta? Wong duwe toko siji ngurusi repot tak toko 5, iki tambah kesel. Tapi lek kowe ngurusi Allah, Allah iku ora akeh-akeh. Allah iku siji tok, diurusi gampang. Ngerti lho nggih? Wis dijodot ngono insyaallah Allah latihne atine. Soal tumibane awak sak nggon-nggon wong kabeh iki wilayah Allah lha pokoke bingung-bingung. Wong bumi apa langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Berarti omahku gede banget. Ojo kok itu dipahami sebagai kesengsaraan bahwa langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya itu suatu kesengsaraan. Justru itu keluasan rahmat. Oh, ternyata aku tiba ning bumi dia panggal oleh rahmat wong omahku dhewe kok. Tiba ning isor langit sisih dia oleh rahmat wong kae Gusti Allahku dhewe kok. Lah mengapa harus takut? Nah, gak perlu takut kan? Ya nek pahammu nikmat terus. Bagaimana gak nikmat wong dimanapun ada bayangannya. Gitu? Dimanapun ada bayangan udah dibilis. Kalau toh aku menangis, menangis karena rindu paling-paling. Rindu itu kan ketika sebentar-sebentar pernah lupa sebentar. Tapi kalau aku sudah menyebut namamu, apalah artinya? Kalau nama itu sudah aku sebut, wong, tak sedetik pun berlalu tanpa namamu. Nikmat sekali. Bisa enak-enak ada nih kok. Dan ini jenenge enak tanpa diet ya itu. Nikmat sing abadi gini. Dan itu sulit dicari setiap orang. Betul. Wa hukima bi anna khilafa hadza min amil qalbi wa mimma yastahiqqu an yata'ajjabu minhu kulladzulibtan yata'ajjabu minhu kulludzulibin. Bagi wong sing duwe ati sing tenang, wong kok melek penak sing gelis ilang. Ninggal penak sing gampang ilang, wegah ninggal penak sing gampang ilang, moh dikei penak sing abadi. Niku lak nunjau, dia omong geblek lah emang. Nenek emang berarti ya banget ngumunone dong. Sangat mengherankan sebenarnya. Ketika kita punya nurani, yang punya nurani itu paham kalau nurani itu sambung dengan Allah nikmat sekali. Kok emang? Sementara nuruti karena pe nafsu, mengkolek nafsu ku dituruti gak tahu waras. Kayak gini wong ngombe banyu segoro. Wong ngombe banyu ini sedutu banyu asin. Ini ku tambah ke ngombe ini orang gak ilang ngelae. Semantem iki nafsu, nafsu ini sampean turuti ora mudak lerem, mudak bergejolak. Sampean duwe mobil turutana mobil, engko lak pengen sing sak dhuwure. Wis duwe model sak pengen sak dhuwure lah, sak dhuwure nek sak dhuwure. Mergo duwe mobil elek kok ora trimo, kudune sing apik. Wong duwe mobil kok apik ora trimo, kudune supire sing gagah. Supir sing gagah gak trimo, kudu supir sing pinter. Supir sing pinter gak trimo. Iku terus. Gue kudu aksesoris sing lengkap ngene-ngene. Mboten entek. Masalah niku monggo kula panjenengan sami tansah nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun paringi manah sing saged saestu-estu gantung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita cekap semanten monggo kita tutup kali donga sesarengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على صحابه رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوافينا وهو يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.